ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tapi masih terkait dengan permasalahan apa bolehnya untuk mendatangi istri, menggaulinya setelah sang istri dari haidnya. Imam Al-Albani rahimahullah terkait ini beliau memilih pendapat zahiriyah, atau bisa kita katakan pendapat daripada Ibnu Hazm. Di mana seorang istri boleh untuk kemudian digauli oleh suaminya semenjak berhenti darah haidnya, kemudian setelah dibasuh tempat keluar darah tersebut darinya, maka semenjak itu boleh untuk kemudian digauli. Jika kemudian berwudu atau kemudian mandi, maka itu yang lebih utama tentunya. Akan tetapi semata di saat sang istri telah selesai masa haidnya, dalam artian berhenti darah haid tersebut, dia membasuhnya, maka boleh baginya, boleh bagi suami untuk menggaulinya. Ini berdasarkan daripada ayat faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalimat tatahharna ini yang dijadikan dalil oleh asy-syekh. Demikian pula dikuatkan dengan beberapa riwayat daripada para tabi'in. Di antaranya adalah Atha Ibn Abi Rabah, juga Qatadah Ibn Abi Amr As-Sadusi, dan juga Mujahid Ibn Jabir rahimahumullah. Dan beliau membantah adanya kesepakatan para ulama bahwasannya seorang wanita apabila dia telah berhenti darah haidnya, dalam artian sudah suci, tidaklah halal hingga dia mandi. Sebagaimana kesepakatan tersebut dinukil oleh Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Juga di situ ada ucapan Abu Hanifah rahimahullah yang menyatakan apabila berhenti darah haidnya tersebut melebihi daripada masa haid secara umum dan masa haid secara umum itu adalah 10 hari menurut mazhab Abu Hanifah, maka halal untuk digauli semata-mata dengan berhentinya darah haid, tidak membutuhkan sama sekali mandi, tidak membutuhkan sama sekali air Ini madhabnya Abu Hanifah. Dan madhab Abu Hanifah ini dibantah oleh banyak para ulama. Bahkan Ibnu Hazm sendiri membantahnya dengan sangat keras dengan kalimat la qaul asqat minhu. Tidak ada ucapan ataupun pendapat yang lebih rendah darinya, dalam artian pendapat yang sama sekali tidak ada dalil yang dijadikan pijakan padanya. Demikian pula Al-Qurtubi, dan yang dinukil oleh Syaltani adalah Said Rashid Ridho. Kemudian beliau menyatakan, ini belum sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya, wa wajhu dzalik, yakni sisi daripada kelemahan ucapan Abu Hanifah, annallaha tabaraka wa ta'ala ishtarata li hilli idyanihin an yatatoharna. Allah tabaraka wa ta'ala mensyaratkan untuk kemudian menjadi halal mendatangi mereka, yakni para istri, di saat mereka telah tatohur. Apa itu tatohur? Wahwa isti'malul ma. Tatohur itu dimaknai oleh Syalbani wahwa isti'malul ma, penggunaan air. Dan makna seperti ini pula yang dipakai oleh Ibnu Hazm. Wahwa amrun zaidun ala tuhrihinna minal haid. Dan isti'malul ma, penggunaan air, itu tentunya perkara yang lebih dari sekedar suci. Kenapa? Sebagaimana telah lewat. Apa yang telah lewat? Dijelaskan bahwasanya kalimat hatta yatuhurn, sampai suci. Kalau hatta yatuhurn, sampai suci, maka ini maknanya adalah sampai berhenti darah haidnya. Nah, kalau sampai berhenti darah haid, ini merupakan sesuatu yang bukan pilihan daripada si wanita, tetapi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, berhentinya darah haid. Nah, kalimat faida tatoharna dengan ada tasdid di situ, kalau yatuhurn itu adalah fi'lullah, artinya itu semata-mata tidak ada ikhtiar bagi seorang wanita, karena yatuhurn artinya adalah berhentinya darah haid. Adapun faida tatoharna dengan tasdid itu menunjukkan adanya niat daripada si wanita. Tatoharna berarti dia bersuci. Nah, tatoharna di situ dimaknai dengan isti'malul ma, penggunaan air untuk mensucikan dirinya. Maka di sini dengan kalimat ini wahwa amrun zaidun ala tuhrihina minal haid kama sabab. Jadi isti'malul ma, penggunaan air, itu sesuatu yang lebih dari sekedar berhentinya darah haid. Fala yajuzu ilgha hadza syarat. Maka tidak boleh untuk membuang syarat ini. Syarat apa? Isti'malul ma' ini tadi, tatohur istilahnya, penggunaan air ini. Au tafsisuhu, tidak boleh untuk dibuang atau dikhususkan. Lima idza inqata'al haid qabla al-ashar, dikhususkan apabila sudah berhenti darah haid sebelum asharah, sebelum 10 hari. Hanya khusus pada kalau berhenti sebelum 10 hari. Kalau setelah lebih maka tidak terpakai, ya. Maka yang seperti ini dari sisi mana? Tafsil seperti ini, ya. Ini sisi daripada huwa tafsilun ghorib. Yani rincian seperti ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh bagi Abu Hanifah. Yang munculnya memang dari Abu Hanifah semata rahimahullah. Hada baik, wa inna ma huwa ra'yun li Abi Hanifah rahimahullah badalahu. Ini hanyalah semata pendapat Abu Hanifah rahimahullah yang tampak baginya. La yajuzu lana al-akhdhu bima bihi li mukhalafatihi itlaqul ayat. Enggak boleh kita mengambil pendapat ini karena menyelisih daripada kemutlakan ayat. Wa huwa rahimahullah qad qala fi ma sahha anhu, sedangkan beliau sendiri rahimahullah, yakni Abu Hanifah, telah mengatakan pada apa yang diriwayatkan ucapan beliau, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma la na'lam min ayna akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapan kami selama dia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Fa innana bashar naqulul qaul al yawma narji' anhu ghadan, karena kami ini hanyalah manusia biasa yang bisa jadi kami mengucapkan satu pendapat pada hari ini dan kami meralatnya pada hari kemudian. Ini ucapan daripada Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah sendiri dalam perkara ini kita memberikan uzur kepada beliau. Beliau berijtihad dan ijtihad tersebut tentunya menyelisih daripada zahir nas. Maka tidak halal bagi kita untuk mengambil pendapat tersebut. Fakaifa yajuzu lana al-akhdhu biqaulihi waqad 'alimna mukhalafatahu lid-dalil? Maka bagaimana boleh bagi kita untuk mengambil ucapan Abu Hanifah rahimahullah sedangkan kita telah mengetahui penyelisihannya terhadap Tayyib, thumma alam. Kita masih melanjutkan daripada penguatan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah terhadap pendapat beliau ini. Kemudian ketahuilah, annana innama khuyyirna baina an tahsil adam au tatawaddo au tatasil li anna isma tatahur yaqa'ala kullin min hadhil umur as-salasa. Ketahuilah bahwasanya kami memilih, ya, innama khuyyirna, kami berikan pilihan antara membasuh darah haid atau berwudu atau mandi. Manapun di antara ketiga perkara ini yang diambil maka cukup. Kenapa? Li'anna ismat tatahur yaqa'ala kullin min hadhil umur ats-tsalatsah. Karena kalimat tatahur, yakni dalam ayatnya. Ini rincian memang tentunya agak berat pembahasannya, tetapi perlu untuk kemudian kita berusaha untuk memahami, ya, memahami sisi pendalilan dari para ulama. Demikian sangat dalam mereka di dalam mengambil i'tibar, ibrah, dan mengambil istimbat dalam satu dalil. Contoh dalam masalah ini kalimat fa'idha tatoharna. Fa'idha tatoharna itu diterjemahkan apabila telah suci, telah bersuci seorang wanita. Apabila mereka telah bersuci, tatoharna, kalimat tatohur ini harus difahami, kalimat tatohur ini artinya, kalau yang difahami oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah adalah isti'malul ma'. Dan itu makna secara bahasa memang demikian. Tatohur itu adalah penggunaan air. Penggunaan air. Sehingga bisa dikatakan berwudu itu tatohur. Kemudian mandi itu tatohur. Termasuk dalam hal ini adalah membersihkan darah haid. Itu juga tatohur. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan faida tatoharna. Ya, faida tatoharna, apabila wanita-wanita tersebut, yakni para istri tersebut, mereka telah melakukan tatohur, berarti telah melakukan imad yang membersihkan farjinya, membersihkan darah yang keluar dari farjinya. Wa imad dia berwudu, wa imad dia mandi. Maka manapun di antara ketiga ini yang dilakukan, boleh bagi seorang suami untuk mendatanginya. Faida tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah melakukan tatohur, maka datangi mereka dari arah yang Allah perintahkan. Silahkan bagi para suami untuk menggauli istri-istrinya. Sampai di sini masih paham atau masih bingung? Sampai di sini dulu sebelum dilanjutkan lagi. Karena semakin dalam nanti semakin berat penjelasannya. Paham insyaallah ya. Kalau ada yang belum paham maka diulang penjelasannya. Ribuan Pak Yoyo. Nah, insyaallah. Kelihatan paling serius Pak Yoyo ini. Insyaallah. Jadi di sini ya, makna daripada kalimat tatahur, ya fa'ala kullin min hadhil umur atalaka. Tayyib. Qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyatakan wal wudu tatahur bila khilaf. Wudu itu tatahur dengan tanpa ada khilaf. Wa ghuslul farji bil ma' tatahur kadzalik. Dan membasuh farji dengan air membasuh darah yang keluar dari farji dengan air itu juga tatahur, kata Ibn Hazm. Wa ghuslu jami'i jasad tatahur, dan membasuh seluruh jasa, seluruh badan itu juga tatahur. Jadi tiga maknanya. Fa bi ayyi hadhil wujuh tatahharat allati ra'atit tuhur minal haid faqad halla bihi lana idjanuha wa billahi taufiq. Maka dari sisi mana saja seseorang wanita dia bersuci, dia telah melihat dirinya telah suci dari haid, maka sungguh dengan itu telah halal bagi kita untuk mendatanginya. Wabillahi taufiq. Baik, ini apa yang diucapkan oleh Ibn Hazm dan yang diprojekkan oleh siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini merupakan sisi bahasa yang dibahas. Sisi bahasa. Haqiqah lughawiyah, kalimat tatahur maka mencakup tiga perkara ini. Akan tetapi perlu untuk difahami bahwasannya dalil di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama kali harus difahami untuk dibawa kepada hakikah syariah, bukan hakikah lughawiyah. Al-asal di dalam syariat maka dibawa kepada makna hakikah syariah. Hakikat ada tiga macam: hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah, dan hakikah syariah. Maka tidaklah dibawa kepada makna hakikah urfiyah atau lughawiyah kecuali di saat tidak ada apa? Kecuali di saat adanya korina-korina membawa kepada makna-makna tersebut. Adapun di saat tidak ada, maka dibawa kepada makna hakikat syariah. Ini supaya tidak terjadi kerancuan. Dan nanti kita akan membahas lebih rinci karena ini perkara yang tentunya sesuatu yang dirojekan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan beliau di dalam kitabnya ini menguatkan pendapat beliau dengan kekuatan hujjah yang cukup kuat sekali. Sedangkan hujjah ini berbenturan dengan jumhurul ulama yang menyelisih mazhab. Jumhurul ulama menyelisih daripada pendapat Ibnu Hazm, bahkan dikatakan ijma oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Berkata Syekh Albani rahimahullah berikutnya, wa fi mithlil ma'na tsani wa huwa ghuslul fardhi bil ma' nazala qauluhu ta'ala. Dan semisal makna yang kedua, makna yang kedua yang dibawakan oleh Ibnu Hazm, yakni ghuslul farji bil ma', membasuh kemaluan dengan air, itu disebut tatahur, adalah apa yang turun dalam firman Allah Ta'ala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang dibangun pondasinya di atas takwa di awal pertama hari tersebut, dibangun dari awal pertama peletakan pertamanya sudah di atas takwa, ahaku antaku masih, engkau lebih pantas untuk berdiri sholat padanya, yakni masjid Quba. Fi rijalun yuhibbuna ayyata taharu, banyak terdapat rijal lelaki, kaum lelaki yang yuhibbuna ayyata taharu, yang suka tatahur. Apa ini maksudnya mandi di sini? Wallahu yuhibbul mutahhirin, sedangkan Allah suka orang-orang yang membersihkan diri. Taib an yata taharu ini maknanya apa? Disebutkan di dalam hadis, fa innal murad al mutatahhirin minal ghaib, bahwa yang dimaksudkan dengan yuhibbuna ayata taharu yakni yang membersihkan dirinya dari buang air besar, dari buang hajat. Faqad sahha annahu lamma unzilat hadhil ayah qala sallallahu alaihi wasallam li ahli Quba. Di saat ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba, Masjid Quba. Innallaha tabaraka wa ta'ala qad ahsana 'alaikum ustana fit tuhur. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memuji kalian dengan pujian yang sangat bagus terkait dengan bersucinya kalian. Fi qishati masjidikum, terkait dengan kisah masjid kalian. Fama hadza tuhur alladzi tatahharuna bihi. Maka apa istilahnya tatahur yang kalian lakukan? Bersuci yang bagaimana yang kalian lakukan ini? Qalu, mereka menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiran minal yahud. Kami tidak tahu sesuatu apapun, hanya saja dahulu kami memiliki tetangga dari orang-orang Yahudi. Wa kanu yaghsiluna adbarahum minal ra'id. Di mana mereka-mereka ini orang-orang Yahudi, mereka membasuh dengan air dubur-dubur mereka di saat mereka buang air besar. Fa ghassalna kama ghassalu, maka kami pun membasuh dengan air. Jadi tidak cukup dengan paper itu, dengan apa? Dengan batu. Tetapi dengan apa? Dengan air, dibasuh dengan air. Qal huwa dha fa alaikum bihi. Maka beliau menyatakan itu yang dimaksudkan. Maka sepantasnya bagi kalian untuk menjaganya. Jadi di sini kalimat di dalam ayat Al-Qur'an fihi rijalun yuhibbuna an yatathaharu, maknanya adalah membasuh, ya, membasuh daripada apa? Istimalul ma', membasuh daripada kotoran, najis dari apa? Dubur-dubur kita. Maka makna daripada yang disebutkan ghusl bil ma' ini terkait dengan ayat di dalam Al-Qur'an. Asy Al-Albani rahimahullah seolah-olah ingin menegaskan bahwasannya bahwa membasuh, apa arti tatahur dengan membasuh itu termasuk membasuh apa istilahnya istimalul ma', mempergunakan air untuk buang hajat, untuk membasuh najis dan semisalnya, itu masuk dalam kategori tatahur secara syar'i, bukan secara lugawi ataupun secara ufi. Kenapa? Karena ini maknanya, makna pada ayat di dalam Al-Qur'an dimaknai dalam hadis yang demikian. Baik. Kemudian beliau menguatkan lagi, waqad ustu'mila tatahur binafsi hadal makna fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Terpakai pula kalimat tatahur dengan makna ini, yakni istimalun untuk membasuh daripada kotoran atau najis, dan itu dikatakan sebagai tatahur. Beliau tidak menyebutkan tentang wudu itu tatahur, ghusl itu tatahur. Kenapa? Karena itu sudah wadih dan ijma, itu berdasarkan ijma, tidak ada khilaf. Sekarang apakah istimalul ma' sekedar penggunaan air untuk membersihkan kotoran itu termasuk tatahur? Ini yang beliau inginkan. Yang pertama adalah makna yang terkandung di dalam ayat. Yang kedua adalah hadis. Di hadis ya Aisyah radhiyallahu taala anha, anna imra'ah sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana cara membasuh darah haid. Ya, kalau pada masa tersebut ya, tentu belum ada laurier misalnya itu ya, afan ya. Belum ada afan softtek misalnya. Alhamdulillah pembalut belum ada pada waktu itu, pembalut-pembalut yang seperti sekarang ya, memudahkan para kaum hawa. Maka ini seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, dan biasanya wanita-wanita yang bertanya kepada Rasul secara vulgar kalimat-kalimat seperti ini biasanya orang-orang Ansoriyah. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendoakan kebaikan kepada wanita-wanita Ansor. Rahimallah Nisa al-Ansor. Semoga Allah merahmati para wanita Ansor yang mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW perkara-perkara yang tabu bagi wanita-wanita Quraisy untuk menanyakannya kepada Rasul. Tapi mereka ini, ya, mereka sebelum bertanya, mereka memberikan mukaddimah, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, wahai Rasul, Allah enggak malu terhadap perkara yang hak. Maka kami ini mau bertanya perkara-perkara yang mungkin yang memalukan, tetapi memang harus ditanyakan. Banyak perkara-perkara yang kemudian para wanita mengetahui hukumnya disebabkan karena ditanyakan oleh para wanita Ansor. Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana membasuh darah haid. Fa amaroha kaifata tazil. Qal, maka beliau memerintahkan kepadanya bagaimana harus membasuhnya. Beliau mengatakan khudhi fursatan min miskin fatatahhari biha. Kamu ambil napas yang telah dibubui misik padanya, kemudian kamu gunakan itu untuk membersihkannya. Tatohari biha, bersihkan dengannya. Qalat kaifa atatohar. Si wanita tadi masih belum jelas. Ngambil kapas, dibubui misik, kemudian bersihkan dengannya. Bagaimana ini? Caranya bagaimana ya Rasul? Masih tanya lagi. Qalat tatohari biha, ya bersihkan dengan itu. Qalat kaifa, gimana? Masih ngotot ya. Si wanita Ansoriyah tersebut, rahimahullah, radhiyallahu anha. Qal subhanallah, kata Rasul. Tatohari. Diulang lagi sama Rasul, subhanallah. Bersihkan itu. Ya dengan itu. Sampai akhirnya fatadabtuha ilai. Aisyah mengatakan, aku tarik wanita tadi kepadaku. Fakultu. Aku katakan, tattabi'i biha atharaddam. Yakni kamu ikutkan dengannya bekas darah yang keluar tersebut dari kemaluan. Jadi diikutkan itu dalam artian digosokkan pada tempat yang keluar darahnya. Al-muhim ya, dalam perkara ini ya, perkara tentunya sangat-sangat tabu untuk dijelaskan secara detailnya sama Rasul, maka Rasul pun juga sekedar mengucapkan kalimat tatohari, tatohari. Yang intinya As-Syaikh ingin menyatakan bahwasannya kalimat tatohur itu wallahu a'lam bishawab terpakai pula untuk makna apa, membersihkan, bukan mesti ya, ini penggunaannya itu membersihkan najis, membersihkan sesuatu, itu juga makna tatahur. Betul, ini pun juga kita bisa katakan baik ayat ataupun yang ini ada qarinah untuk kepada makna-makna tersebut. Seperti ayat tadi dibawa kepada makna tatahur karena adanya qarinah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa? Buang hajat. Demikian pula kalimat khudhi fursatan min miskin. Ini kalimat ini merupakan qarinah yang dimaksudkan adalah ya, makna secara bahasa. Tatohur. Kalimat tatohur memang secara bahasa maknanya adalah membersihkan. Ya, bisa membersihkan ya, kotoran, membersihkan najis. Bisa pula wudu karena itu membersihkan badan, juga bisa pula mandi. Secara umum itu merupakan tatohur secara makna secara umum. Hanya saja nih perkara ini nanti kita akan munakosahkan hujjah ataupun argumentasi yang dipakai oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam perkara ini. Baik, hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan selainnya. Hadis Aisyah tadi, hadis yang sahih. Wabil jumlah, masih ucapan Syaikh Al-Albani rahimahullah, falaisa fid dalil ma yahsuru makna qawlihi azza wa jal fa idza tatoharna bil ghusli faqat. Yang intinya bahwasannya tidak ada padanya dalil yang membatasi makna daripada firman Allah Ta'ala fa idza tatoharna. Kalimat fa idza tatoharna fa'tuhuna min haitsu amarakumullah itu tidak ada padanya dalil untuk membatasi bahwa kalimat tatohur dalam kalimat tersebut bil ghusli faqat, hanya maknanya adalah mandi saja, tidak ada dari sisi mana. Fal ayah mutlaqah, ayat ini mutlak. Tasmal al ma'ani athalatha as-sabiqah, tercakup padanya tiga makna tersebut. Fa ayyuhuma aqdat at-tahiru halat li zawjiha, maka seorang wanita mana saja yang dia mengambil salah satu daripada ketiga keadaan tadi, maka halal bagi suaminya. wala a'lamu fi sunnah ma yata'allaq bi hadhil mas'alah salban au ijaban ghair hadits Ibnu Abbas marfu'an, dan aku tidak mengetahui di dalam as-sunnah terkait dengan masalah ini baik yang secara positif maupun secara negatif, salban au ijaban, yakni yang menetapkan ataupun menafikan maksudnya. Baik menetapkan itu, menetapkan ghusl ataupun menafikan ghusl, itu tidak ada. Lalu hadis Ibnu Abbas, selain daripada hadis Ibnu Abbas marfu'an, secara marfu', idza ata ahadukum imra'atahu fid dam falyatasaddaq bi dinar. Ini hadis, hadis Ibnu Abbas marfu', apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya dalam keadaan dia haid, maka hendaknya dia bersedekah 1 dinar. Wa idza wata'aha wa qatra'ati tuhur wa lam taghtasil falyatasaddaq bi nisfi dinar. Dan apabila dia menggaulinya dalam keadaan dia menganggapnya, dalam keadaan dia melihat telah suci istrinya tersebut, wa lam taghtasil, tetapi belum sempat mandi, dia sudah menggaulinya, falyatasaddaq bi nisfi dinar, maka hendaknya dia bersedekah 1/2 dinar. Ini menunjukkan bahwasannya, menguatkan daripada pendapat yang pendapatnya jumhur yang mengatakan apa? Tidak boleh menggauli istri meskipun telah suci kecuali telah mandi. Walakinnahu haditsun dhaif. Akan tetapi kata Syalbani, ini hadis dhaif. Nah, dan Syalbani tentunya beliau adalah ulama yang memang paham tentang seluk-beluk hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fihi Abdul Karim bin Abdul Mukhariq Abu Umayyah. Dalam sanadnya terdapat Abdul Karim Ibnu Abdul Mukhariq Abu Umayyah, wa huwa mujma'un 'ala dha'fi, sedangkan dia ini disepakati akan kelemahannya. Wa man dhanna Abdul Karim Al-Jazari Abu Sa'id Al-Harrani ath-thiqah faqad wahima. Adapun orang yang menyangka bahwasannya Abdul Karim di situ adalah Al-Jazari yang kunyahnya adalah Abu Sa'id Al-Harrani, seorang rawi ya, maka dia terkeliru. Kama haqqaqtuhu fi sahih Sunan Abi Dawud, sebagaimana aku telah merincinya permasalahan ini, menelitinya dalam sahih Sunan Abi Dawud. Tsumma inna fi matnihi ittiraban yana minal ihtijaj bihi law sahha sanadu kaifa wa huwa dhaif. Kemudian pada tanya juga terdapat ittirab, kegoncangan sisinya yang menghalangi dari sisi berhujjah dengannya seandainya sahih sanadnya. Bagaimana dalam keadaan itu dhaif? Baik, ikhwan fil din azzakumullah. Demikian argumentasi yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi dalam perkara ini, kalaupun kita mau berbicara tentang ihtiyaton begitu saja, kita sudah bisa langsung meninggalkan pendapat ini. Dalam artian kehati-hatian. Sebetulnya nanti kalau dijelaskan secara rinci itu akan panjang lebar pembahasannya. Terkait dengan masalah yang diributkan oleh para ulama rahimahumullah, dalam artian khilaf yang panjang di situ, terkait apakah makna apabila mustarok, makna satu kata bisa membawa kepada makna ini, makna ini, makna ini, apakah boleh kemudian diambil seluruhnya alal ikhtiar, artinya boleh dipilih, ataukah salah satu harus digugurkan, atau diambil semuanya. Nah, ini ada tiga keadaan. Maka itu rinciannya akan panjang. Hanya saja kalau kita katakan ikhtiar begitu, kehati-hatian, maka kita langsung bisa mengatakan bahwasannya yang rajih adalah pendapat jumhurul ulama, kehati-hatian dengan asal kita mengatakan bahwasanya al-ashl, jika di situ antara al-jawaz wal manu, maka kita akan pilih kepada apa? Kehati-hatian ya. Untuk kita memilih apa? Al-jawaz. Istilahnya itu sesuatu yang akan membawa kepada madarat atau sesuatu yang membawa kepada resiko, itu ditinggalkan. Mana? Sedangkan sesuatu yang sifatnya jawas, maka itu yang diutamakan. Contoh misalnya dalam hal ini, apa namanya, kalau kita memilih pendapat jumhur al-ghusl begitu, maka terpakai padanya Satu, dua, yakni apa? Istiqmalul ma, yakni dengan membasuh farji, karena memang ghusl dalam mandi janabah seperti itu. Yang pertama adalah membasuh kemaluan, kemudian wudu. Ketiga-tiganya semua kena kalau kita mengambil yang ghusl. Tetapi kalau kita mengambil yang satu, maka ini di situ ada sesuatu yang sifatnya risiko, ya kan? Ada sesuatu yang sifatnya masih risiko. Jika memang apa namanya benar pendapat ini, ya mungkin selamat kita. Tetapi kalau ternyata salah, maka kita kena risiko ini dalam syariat. Kena risiko di dalam syariat. Tetapi kalau kita mengambil ghusl, seandainya salah sekalipun ternyata yang benar adalah istiqmalul ma' saja itu sudah cukup, maka kita pun sudah menggunakannya. Bisa dipahami. Kita juga istiqmalul ma'. Maka ini jalan yang paling selamat, yakni ihtiyat dalam perkara ini. Baik. Sekarang kita akan memberikan jawaban-jawaban secara lebih rinci sesuai dengan mungkin waktu yang masih tersedia. Bahwasanya kalimat idza tatahharna, kalimat ini yang memang diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan apakah hanya sekedar istiqmalul ma, penggunaan air untuk membersihkan najis yang ada pada kemaluan, ataukah harus ghusl. Baik, yang pertama kalimat fa idza tatahharna, ya kalimat ini tatahur itu tidak bisa tidak untuk dibawa kepada salah satu dari dua makna. Imma dibawa kepada makna tatahur lughawi atau tatahur secara syar'i. Dan membawa kepada makna tatahur secara syar'i itu lebih utama. Membawa kepada makna tatahur secara syar'i itu lebih utama. Kenapa? Dengan 6 alasan. Alasan yang pertama, bahwa hakikat syar'iyah di dalam konteks-konteks nusus, nas-nas, baik Al-Quran ataupun hadis Rasul, itu muqaddamah, lebih didahulukan dibandingkan al-haqiqah lughawiyah. Hakikat syar'iyah itu lebih didahulukan dibandingkan hakikat lughawiyah. Maka tentunya dibawa kepada makna ghusl secara syar'i, tatahur secara syar'i, yakni mandi. Kenapa kok dibawa kepada makna mandi? Karena kaitannya dengan haid. Orang yang haid ini ghusl secara syar'inya adalah dengan cara mandi. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, mengamalkan dengan dua makna sekaligus itu lebih utama daripada memilih salah satu dari dua makna. Ini apa yang tadi Ana jelaskan. Kalau kita mengambil makna tatahur secara lughawi, maka kita hanya mengambil salah satu dari dua makna. Tetapi di saat kita mengambil makna tatahur secara syar'i, maka kita sekaligus mengambil secara makna lughawi. Karena mengambil makna secara syar'i berarti maknanya adalah mandi. Iya kan? Dan mandi itu secara lughawi mencakup padanya ghusl al-farj, yakni istiqmalul ma' bi ghusl farj, ya, mempergunakan air dengan membasuh kemaluan sekaligus tawaf, apa namanya? Wudu. Ya, sekaligus wudu. Sehingga dengan mengambil dua makna sekaligus, ini lebih utama dibandingkan hanya sekedar mengambil salah satu daripada dua makna tersebut. Kemudian sisi yang ketiga, ini juga sisi yang cukup kuat disebutkan, bahwasannya di tasdidnya kalimat fa'idha tatahharna, apabila wanita tersebut mereka telah bersuci, dengan kalimat tatahharna itu menunjukkan bahwasannya tatahur di situ menggunakan niat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan faida tahurna. Perhatikan kalimatnya hatta yatuhun, ya kan, hatta yatuhun, sampai mereka itu suci. Faida. Nah, kalimat setelahnya bukan faida yatuhurna, di saat mereka telah suci. Nah, di sini kalimat ini yang memberikan nilai bahwasanya dibutuhkan padanya niat. Faida tatoharna, ini makna tatoharna berbeda dengan tohurna. Ya, faida ya tohurna. Yakburna di situ sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani sendiri bahwa itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini berhentinya darah haid. Adapun tatoharna ini merupakan ikhtiar dari seorang wanita untuk melakukan tatohur. Nah, ini dibutuhkan padanya adanya niat. Apabila si wanita telah berniat untuk melakukan tatohur. Nah, adanya niat di sini ini menunjukkan bahwasannya maknanya bukan sekedar membersihkan darah, tapi menunjukkan bahwa maknanya adalah bersuci. Bersuci dalam artian mandi. Kenapa? Kalau sekedar membersihkan darah, maka itu mimbab izalatin najasah. Dan itu ada pembahasan para ulama bahwasanya bab izalatin najasah, membersihkan najis, la yahtat ila niyah. Tidak dibutuhkan badannya niyah. Tidak dibutuhkan badannya niyah. Itu sudah bersih, artinya sudah sah. Seseorang misalnya, dia kakinya nginjak kotoran najis misalnya, menginjak kotoran anjing atau kucing, maka dia tidak menggunakan kalimat bismillah misalnya, dia langsung bersihkan kakinya ya dengan air sampai kotoran itu hilang. Itu sah apa enggak? Ya. Sah apa enggak? Sah. Walaupun tidak ada niat, itu sah. Karena babnya adalah izalatun najasah. Kalau dikatakan tidak sah berarti harus nempelkan lagi tadi itu kotorannya tadi untuk kemudian bismillah baru dibersihkan. Enggak kan? Sudah sah. Sudah sah. Dengan sekedar dibersihkan, karena inti daripada izalatun najasa adalah hilangnya materi najis pada tempat yang hendak kita bersihkan, badan kita atau pakaian kita. Sehingga dalam perkara ini kalimat faida tatoharna dengan adanya tasdid di situ menunjukkan itu merupakan pilihan dan dilakukan oleh seorang wanita berdasarkan niat yang ada pada dirinya. Sehingga dengan itu jelaslah maksud daripada yang diinginkan dari kalimat tatoharna itu adalah hakikah syar'iyah, bahwa yang dimaksudkan adalah tatohur secara syar'i, dan tatohur secara syar'i adalah ghusl. Kemudian sisi yang keempat, konteks daripada ayat, kita melihat konteks daripada ayat juga memberikan faedah bahwa yang diinginkan adalah tatohur secara syar'i, karena Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan kalimat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwabin dan mutatahhirin. Ini kaitannya dengan konteks secara syar'i. Orang-orang yang bertobat kepada Allah dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian yang kelima, sisi yang kelima, bahwa perkara disebutkan padanya ijma itu paling tidak itu merupakan pendapat jumhurul ulama dan kekuatan hujjah yang sangat kuat sampai pada taraf ada yang menunjukkan ijma. Bukan sembarangan perkara ini. Tayib. Kemudian haramnya menggauli istri dalam keadaan sedang haid, ini perkara yang tidak ada khilaf padanya. Tayib. Sekarang seandainya darah haid tersebut berhenti, darah tersebut berhenti sebelum waktunya berhenti, sebelum waktunya berhenti, maka terkadang berhenti begitu, kadang masih ada sempat keluar lagi. Kebiasaan seorang wanita 6 hari, 7 hari begitu ya, kadang 4 hari sudah berhenti, tapi nanti terkadang sempat keluar lagi sedikit. Maka orang yang seperti ini kemudian dia istilahnya membersihkan apa istilahnya keluarnya darah tadi dalam keadaan dia pada hakikatnya belum suci, dia sudah dia bersihkan, dikira sama suaminya sudah suci, maka ini tetap tidak boleh untuk digauli. Ini sisi yang kelima, mungkin ana menjelaskannya kurang, masih kurang jelas. Ana ulangi. Ya, ini perbedaan antara diperbolehkannya seseorang wanita dia digauli oleh suaminya di saat seseorang, ya, seorang wanita dia membersihkan apa istilahnya, darah haid yang keluar dari kemaluannya, pada saat itu dia masih tetap belum boleh bagi sang suami untuk kemudian menggaulinya. Sampai kemudian sang istri tersebut benar-benar mandi karena dia merasa sudah betul-betul suci. Kalau dia sudah mandi, maka dia benar-benar suci. Maka kata istilahnya hujjah yang kelima ini terkait dengan keadaan di mana seorang istri yang membedakan antara dia boleh digauli dan tidaknya bukan sekedar di saat dibersihkan kemaluannya, tetapi apa? Setelah mandinya. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan wa jumlatuhu anna wud al-ha'id qabla al-ghusli haram wa in qata'a damuha fi qaul akthar ahli al-ilm. Dan yang intinya bahwasannya menggauli wanita yang masih berstatus haid sebelum mandinya itu haram meskipun darah telah berhenti. Darah sudah tidak lagi mengalir fi qaul akthar ahli al-ilm. Menurut pendapat mayoritas ulama, Ibnu Munzir bahkan menyatakan hadza kal ijma. Perkara ini seperti sesuatu yang menjadi ijma. Juga Al-Marwazi menyatakan la a'lamu fi hadza khilafan. Aku tidak mengetahui dalam perkara ini adanya khilaf. Kemudian Al-Marwazi membawakan firman Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhun fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Dan di saat mereka telah bersuci, nah ini kalimatnya demikian, berhenti darah haidnya dan di saat mereka telah bersuci, maka datangilah mereka dari mana? Dari arah mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian? Yani idza tasalna. Ini apabila mereka telah mandi. Hakadza fasara Ibnu Abbas. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Demikian pula pada akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan tatahur, membersihkan dirinya. Fa'atna 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Fayadul 'ala annahu fa'ala fi'al minhum athna 'alaihim bihi. Pujian Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan mereka yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memujinya. Wa fi'luhum huwal ikhtisal duna inqita'id dam. Sedangkan perbuatan mereka ya tentunya adalah mandi dan bukan semata berhentinya darah haid. Karena berhentinya darah haid itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'lullah dan bukan perbuatan manusia. Sehingga pujian tersebut kaitannya dengan mereka mandi. Kemudian sisi yang kelima mungkin ya agak apa istilahnya rancu ya. Sisi yang kelima tersebut yang intinya adalah juga ikhtiar dalam perkara ini karena apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Mundhir hadza kal ijma juga al-Marwazi Ahmad bin Muhammad al-Marwazi rahimahullah la a'lamu fi hadza khilafan dan semisalnya itu menunjukkan kuatnya hujjah dalam perkara ini. Ya ini yang bisa kita katakan bahwa yang kelima ini bahwasannya pendapat untuk dikatakan apa istilahnya pendapat yang dinyatakan syibhul ijma ini perkara yang perkara ringan. Kemudian yang keenam apabila terjadi taraddud antara tatahur lughawi dengan tatahur syar'i, maka yang paling utama adalah membawa kepada makna tatahur secara syar'i. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan wa qaulul jumhur huwa alladhi yadul 'alaihi dzul Qur'an wal athar. dan pendapat jumhur itulah yang topang dohir dari Al-Quran dan Athar. Athar, yakni Athar-Athar, baik hadis-hadis Rasul SAW maupun yang lain. Dan sebetulnya masih ada pembahasan yang lebih daripada ini dan terkait dengan ucapan beliau SAW atau ya, kepada Asy'ah Al-Bani Allah wabil juhisa fiddalil ma yaksur ma'na qawlihi azza wa jal fa'idha tatohana bil ghusl, ya, bahwasanya tidak ada padanya dalil yang membatasi makna fa'idha tatohana bil ghusl. Fa'idha tatohana ini dimaknai kepada mandi saja, ini tidak ada dalilnya atau tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan tersebut. Ini masih ada rincian permasalahan yang butuh untuk kemudian disampaikan, hanya saja waktu yang tidak memungkinkan. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.